Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا walbataitum kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini dengan izin Allah baru saja kita melaksanakan salah satu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi salah satu kewajiban kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya. Maka syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah fad'uhu wa kabbiru. Kemudian kita juga senantiasa untuk meminta, berdoa, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan dengan takbir dan salat. Maka itulah syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tanda-tanda gerhana matahari yang pada detik ini kita saksikan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, fenomena kejadian gerhana ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Paling tidak ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang sangat penting yang patut kita ingat bersama, bahwa matahari ini adalah ciptaan Allah. Dan tidak sedikit Allah dalam surah-surah makiyah bersumpah melalui kata asyams, matahari ini. Begitupun juga Allah menyebut ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ini menandakan bahwa matahari ini adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Ada yang kontras, ada yang tanakut. Satu sisi Allah menyebut matahari ini dengan sifat-sifat yang sungguh istimewa. Contoh misalnya wasyamsu wal qamar yasjudan. Matahari dan bulan ini keduanya sujud kepada Allah. Kemudian di ayat lain bahwa matahari ini dijadikan sebagai sumpah, yang tentu sumpah ini menjadi saksi nanti ketika Allah ingin menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh manusia sepanjang ada di bumi ini. Namun ini tanakut, sangat kontradiktif ketika Allah sebutkan sifat-sifat manusia. Manusia disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu justru sebaliknya, lawan dari matahari. Kalau matahari, bumi, bintang itu semua tunduk taat kepada Allah, namun sebaliknya manusia itu adalah khuliqa halu'an, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Di ayat lain Allah katakan innal insana li rabbihi lakanud. Manusia ini sungguh makhluk yang paling banyak membangkang kepada Allah. Kemudian manusia juga diciptakan a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ketika manusia sombong, manusia merasa hebat sampai-sampai Allah mengatakan, apakah kalian merasa lebih hebat? Asyaddu khalqan, lebih mulia penciptaannya dibandingkan dengan langit. Maka ini adalah dua pemilahan, dua istilah, dua sifat yang satu dengan yang lainnya kontradiktif, bertentangan. Lalu ada apa dengan manusia ini? Tentu inilah yang mesti kita ambil pelajaran melalui makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Di sana ada malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah. Di sana ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Semuanya alam-alam itu konsisten, taat, tidak pernah menolak, tidak pernah sombong, tidak pernah mau melawan perintah-perintah Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, begitulah matahari bagaimana berputar di atas porosnya. Padahal kalau kita lihat apa hebatnya kita dibanding dengan matahari? Ya, kalau kita lihat dalam tatanan tata surya, jumlah atau juga radius dan juga volumenya jauh ratusan ribu kali dibandingkan dengan bumi. Kita di bumi saja tidak ada apa-apanya. Bumi ini dibanding kita hanya telapak kaki yang diinjakkan, itulah kita. Lantas dibandingkan dengan luasnya bumi yang membentang, kita tidak ada apa-apanya. Namun ada yang unik, mengapa Allah sampaikan manusia justru sifatnya itu bertolak belakang dengan semua makhluk-makhluk yang lainnya. Maka disinilah kita harus banyak mengambil pelajaran melalui kisah-kisah, melalui kejadian-kejadian fenomena alam ini. Tentu manusia ingin ditundukkan supaya banyak belajar melalui apa yang Allah ciptakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apalagi banyak sekali Allah kisahkan dalam ayat-ayatnya tentang bagaimana pembangkangan manusia di alam muka bumi ini. Sampai-sampai Allah katakan, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Muhammad, jangan kau kasih kesempatan, jangan kau kasih peluang kepada orang kafir untuk memimpin bumi ini. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jika andai saja manusia, orang yang menolak, yang sombong, dikasih kesempatan memimpin, maka tidak akan lahir darinya kecuali fajiran kaffara, orang yang sombong, yang penuh dosa dan juga penuh penolakan. Oleh sebab itu maka momentum saat ini kalau kita saksikan, di satu sisi Allah sampaikan ketaatan matahari, bulan dan bumi, namun di sisi lain kita menampakkan di tengah-tengah kita keangkuhan, kecongkahan pemimpin-pemimpin, musuh-musuh Islam yang membantai kaum muslimin. Coba tengok bagaimana di Uyghur sana, saudara kita tidak boleh melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Di bumi Palestina sana bagaimana Zionis Israel memblokade bumi Gaza. Kemudian di Afghanistan, di Irak, di belahan bumi yang lainnya, mereka semua dihadang supaya tidak boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukankah langit, bukankah bumi ini ciptaan Allah? Bukankah siang dan malam juga taat kepada Allah? Maka sombong sekali manusia yang menjadikan atau mengekang dengan kekuasaannya supaya manusia tidak boleh taat, supaya manusia tidak boleh mengatakan yang hak, supaya manusia ini jauh dari Allah, padahal bukankah Allah yang menciptakan manusia? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka apa yang mesti kita ambil pelajarannya adalah kesombongan, keangkuhan, kekuasaan yang tentu saat ini dimiliki manusia tidak ada nilainya di hadapan Allah ketika semua ciptaan-ciptaan lainnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tidak ada lain kewajiban kita taat kepada Allah, yaitu menjalankan syariat Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan tanpa ada kecuali, melaksanakan semua aspek-aspek ibadah, muamalah, sosial, budaya, berbangsa, bernegara dengan aturan Islam, yang inilah yang akan membawa kebaikan bagi kita semua. Qul rabbistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Katakanlah Muhammad, jika penduduk langit dan bumi ini memintakan ampunan kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk sujud kepada Allah, qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Apa janjinya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan sebagai sumber kehidupan. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah pun juga akan bentangkan bi amwal, dengan kekayaan, wa banin, dan harta yang banyak. Itulah jaminan Allah ketika manusia taat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa fi al-'azim. Mudah-mudahan khutbah kali ini kita sama-sama untuk tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allah juga memuliakan derajat kita, dan Allah senantiasa membimbing setiap langkah, ucapan, dan tindakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qareebun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا عن كل الشر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في بلاد المسلمين كافة وخاصة في أندونيسيا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.